hotel Gus Dur gerah. Niki kula pengalaman kula. Wonten Gus Dur niku gerah niku rada aneh. Triosit yang Eropa, wonten tiyang stroke kok ping 8 mboten mati niku ajaib niku. Mila diteliti, akhirnya diteliti lah. Dokter-dokter saking Eropa niku kula ajak jalan-jalan pengobatan tanah Jawa. Tiang Eropa niku gumun kok ana wong Jawa duwe pengobatan ingkang mboten temeka akal naping anu dipun paringi mari nopo anyang-anyangen niki menurut niku iki obat nopo wong nikine sing anyang-anyangen kok jempole sing ditale talene niku niku nggih niki pengobatan sistem bluetooth niku nggih niki. Kumpul, okay, kumpulaken. Nameng tiang Jawi, engkang meripati pun sakit, tambani kanti banyu uyuh yang tinggi. Ini ku nameng Indonesia. Termari, dan ini dia. Dah, ini ku pokang gemri ku. Ya Allah, ini apa lo? Lo ngerti ini anda akan bongsok kita sampun maju. Milo poro wali Syekh Jumadil Kubro niku mlebet mriki. Ananging poro wali ngadepi tantangan ingkang ageng sanget. Salah setunggalipun tantangan ingkang sanget ageng niku saking ajaran ingkang naminipun ajaran Bhairawatan Tantra. Niku ajaran aliran saking agama Hindu ingkang keras sanget. Tiangipun saged ngeroga sok sukmo. Lah tiyang Bhairawa niku nek muter ngene ajeng raga sukmo niku muter ngeten iki jaler estri melakukan hubungan seks bebas. Nggih, syahwat ngisore udel niku dipun wareki sak blengerenipun. Wetenge dipun paringi daharan arupa tumpeng panganan supaya pikirane niki anteng damel raga sukmo diombeni arak. Mangke nek sukmane niku lunga kersane awake mboten obah dipakani daging menungso. Niku wonten ajaran ngoten niku teng daerah Merapi sak kiwa tengenipun. Kula pun penelitian ngantos dugi India. Lah niku tiyang Jawi akhirnya saged ngeroga sukma, saged napa? Saged sukmane lunga niku nyolong jenengane ngepet. Sukmane lunga matene wong jenenge San santet sukmane lunga nyenengi wong wedok jenenge pelet niku kondhang teng mriki. Syekh Jumadil Kubro kualahan mila mundhut rencangipun ingkang saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebutipun Syekh Subakir. Niku saking Persia. Lah wujudipun napa? Syekh Subakir saking Persia teng mriki tinggalane napa? Tinggalanipun wonten teng masjid-masjid teng Indonesia. Syekh Subakir niku saking Persia. Persia riyen rajanipun Rustum. Raja Rustum mlebu Islam. Nah, tiang Persia niku nyembah geni. Geninipun disalap teng bangunan inggil naminipun Manara. Begitu tiang Majusi mlebu Islam, api ini pun dibuang, Manara ini pun disalap ngarep masjid. Akhiripun masjid Persia gadah mana Manara. Lah dibeto kalian Syekh Subakir teng Indonesia ngarep masjid gadah menoro. Niku cagakipun api Majusi. Lah mila terus kali Syekh Subakir tiang-tiang sing ngoten niku alon-alon dipun singkiraken geser teng pundi-pundi. Lah Syekh Jumadil Kubro gadah putra kalih, setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ibrahim. Sedaya nderek Syekh Subakir nguber tiang Bhairawa terakhir dugi Banyuwangi. Teng Banyuwangi tiang Bhairawa dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Akhirnya Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah, putrinipun dipun paringaken Mbah Ishak. Lahir sinten? Lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Terus tiang Bhairawa melajeng dateng Kediri nyembah patung Totok Kerot. Mila terus diuber kali Sunan Bonang, akhirnya pun nyerah, bareng pun nyerah, ya wis we muter ora apa-apa ning aja udo. Arakipun diganti wedang biasa, lanang wedoke diklambeni, tumpeng halal mboten napa-napa, ingkung menungso digentos kali ingkung pitik mantra ngroga sukma dipun gentos kalian kalimat tauhid la ilaha illallah. Kejadianipun teng pundi? Teng daerah Pagu Pamenang, teng sanding patung patung totok kerot. Milo semenjak niku nggih para wali gak ada ajaran anyar tumpeng tumpengan. Musyrik boten boten, sing musyrik sing asli ingkung menungso tumpeng arak, lanang wedo udo hubungan sek bebas ngeroko sukmo santet pelet ngepet. Tapi sing sakniki sampun dipun dandani kali Sunan Bonang, dipun wulangaken dateng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo ngulang muridipun ingkang nami Ki Gedhe Pemanahan, dipun wulangaken dateng Danang Sutawijaya lan sedaya keturunanipun. Mula teng kraton Yogyakarta onten ada tumpeng ngan ingkang medal setahun pisan grebek maulid. Musyrik boten boten, niku pun didandani kali Sunan Bonang. Sing musyrik-musyrikaken berarti mboten paham. Jadi gila. Jadi niki tanda pengislaman sedaya. Terus saya Jumatil Kubro metengat ngulang Islam kepangge tiyang Hindu. Sing diislamaken niku wong Hindu. Lah, Hindu kali Islam niku onten kemiripan simbol. Tiang Hindu niku gak ada simbol, naminipun watu, candi, setupa niku simbol sedaya. Wong Islam gak ada simbol, naminipun Ka'bah. Ka'bah niku ya watu. Tiang Hindu gak ada simbol, naminipun Linggayoni, tugu watu. Tiang Islam gak ada simbol, naminipun Jabal Rahmah. Tiang Hindu gak ada kebiasaan mundut banyu suci. Islam teng Mekah gak ada banyu suci, naminipun banyu zam-zam. Hindu melakukan perjalanan suci kaene slim, slimpang warnane kuning. Islam warnane slim, kaene slimpang warnane putih. Menawi sak sampune perjalanan suci, sing Hindu dibudo digundul, Islam tahalul. Para wali khawatir sebab Islam niku dereng kuat teng mriki, khawatir nek wong Hindu niku angsal perjalanan haji, khawatir engko ndak bali dadi Hindu. Sebab lho ternyata tekan Mekah kok padha watune. Mila akhire jaman Wali Songo haji mboten angsal rumiyin. Mula zaman Wali Songo tidak boleh haji, soale khawatir mangke ndak bali sebab ada kesamaan simbol. Mula kali para wali naming dipun wulangi ken sembahyang teng masjidipun piyambak-piyambak. Zaman semonten masjid teng Yogya naming teng Merapi teng Turgo. Mula dikengken Jumatan mawon teng Turgo ping 40 siji. Niku ganjarane padha ibadah haji. Mula dugi sakniki tesih onten keyakinan nek lunga haji teng Gunung Merapi lho niku asale. Lha mila aja gampang alok-alok ajarane wong Jawa. Wong Jawa sedaya antara salusule. Lah sing Jumatil Kubro gadah murid naminipun Samsudin, pindah Jawa Barat damel pesantren teng Kerawang, naminipun pesantren Al-Qur'an dikenal kanthi jeneng pesantren Kuro. Syekh Samsudin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Gada murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ingkang ngislamaken Jawa Barat. Lha sing Jumatil Kubro gada putra Ibrahim pindah Palang Tuban, gada putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, salah setunggaling putra muridipun Raden Rohmat Datuk Ribandang pindah Gunung Bawakaraeng Sulawesi. Teng mriko nggih aja lunga haji sik, khawatir kok ndak keliru memahami simbol, milo akhirnya teng Sulawesi dugi sak niki tesih enten keyakinan lungo haji teng gunung bawah Karaeng. Lah niki lah. Lah set akhiripun Sunan Ampel niki gadah murid naminipun Raden Fatah. Lah Raden Fatah niki turunan Majapahit. Majapahit dalam kondisi sampun carut marut sirno ilang kertaning bumi. Mila akhire Raden Fatah ngedekaken Demak. Lah Demak niku kratone nganggo cara Majapahit modele ngangge model Islam. Mula teng jero gen keraton onten model anyar naminipun model musyarakah utawen masyarakat. Nah teng jeronipun musyarakah dipun kenalaken cara Islam ingkang nami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati atawen ingkang dipun wastani ra'iyah utawa rakyat. Menawi ra'iyah ngempal rembukanipun ngangge cara wasyawirhum fil amri, mula terus ngangge istilah musyawarah. Nek musyawarah kedah saling menghargai, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, mula terus onten majelis. Lah niku membentuk satu majelis naminipun majelis wali songo. Nah digila akhirnya keputusan majelis wali songo ngedekaken keraton anyar ingkang dami Demak Bintoro ingkang dipun pimpin kalian Raden Fatah. Lah dados Demak menika dados keraton niku mboten enten sing ngrewangi. Butine dari singkiri wangi sebab nopo tiang Islam Indonesia waktu niku pun rodo ado, buten patio kaurus kali engkang dateng Makkah engkang dateng Arab milo terus teng berikin damel mulai ngenalaken tiang Jawi dikenalaken kali Allah ngertine pangeran, dikenalaken kanti solat ngertine sembahyang, dipun kenalaken kalian syaikhun ustadun ngertine kiai, dipun kenalaken kalian ma'hadun ngertine pesantren, dipun kenalaken kalian tilmidun muridun ngertine santri. Lho akhire gathuk menika. Lah niku sing akhire dipun terasaken kalih Pajang, dipun terasaken kalih Mataram, sak menika dipun terasaken kalian kraton Ngayogyakarta hadining ningrat lri. Nggih. Lho. Dados Islam sedoyo kalih niku mawon pun dados bukti bilih kraton menika ajaran dasaripun boten sadipun ragokaken menawi nika titisan Islam saking Kanjeng Nabi. Lah tiyang ingkang boten paham niku kalih menika sakniki dianggep tahayul bid'ah khurafat. Ingkang menghargai ulan suro disebut tahayul, ingkang haji teng Merapi dipun sebat kalian musyrik, padahal sakniki pun boten wonten tiyang haji teng Merapi. Jadi dua hal menika sagedipun dados kajian dasar. Mila teng mriki ngangge gelar sultan, sultanun menawi jaler, menawi estri sultanah. Lho ngoten niku. Lah monggo mangke kan ngoten niku. Sak sampune sultan napa sultanah niku urusanipun keraton. Dalem mboten derek, derek. Niku pun boten bagianipun kawula. Niku bagianipun ingkang nyepeng kekuasaan dateng keraton. Mila wingine sempat enten gonjang ganjing ngoten nika boten urusan kawula. Menika urusanipun Gusti. Kawula nderek napa kersane Gusti. Nggih. Nggih. Yang teriki, bodoh. Tetes kali ni ko simbol, ni ko. Lah, para wali rumian niki nedahaken dalanipun kita panjenengan sedaya dipun dedahaken agama, dipun dedahaken nagari. Terus kita panjenengan sedaya boten sahuas menika simbol-simbol ingkang dipun beto sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ingkang saged dalem aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken lagi paduun. Nyuwun pangapunten para ibu. Monggo lenggah rumiyin. Nggih. Anu niku botole mangke rumiyin. Malah kepara linangkung wigati, awit samangke badhe paring sabda tama dalem. Muju ing sahanda pepoto dalem ngertos dalem sampeyan dalem ingin siduun siswa tanah hamengku bawono ingin cumeneng ka-10 suryaning mataram sinopati ngalogo langenging bawono langeng langenging toto partogomo ing kraton Yogyakarta adiningrat isamangki poro jama ingin soan netio hanya dong paring si sabdo tomo dalem ingin ganti meniko nyundawu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Mufakhir, yang terhormat Bapak-bapak, para pimpinan Forkominda Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap jamaah Majelis Tasyakur yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, segala puja-puji hanya ditujukan kehadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad. Malam ini kita pantas bersyukur karena dapat bersama-sama jamaah majelis tasyakuran menutup Mujahadah Akbar Semaan Al-Quran dalam rangka peringatan 272 tahun Ateging Nagaring Ayogyakarta Adiningrat. Rasa syukur itu kian bermakna karena kehadiran Gus Mufakhir yang berkenan memberikan pencerahan batin bagi jamaah majelis ini. Untuk itu izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikarunia olehnya kesehatan dan kekuatan untuk syiar Islam, terutama kepada kalangan menengah dan bawah, tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Peringatan ini kebetulan berada di tahun politik menjelang pemilu serentak Pileg dan Pilpres. Harapan kita semua agar dalam kampanye para elit negeri ini untuk fastabiqul khairat, berlomba berbuat kebaikan, bukannya berlomba membuat berita kebencian dan kebohongan. Dan juga semoga dijauhkan dari kemungkaran dan didekatkan pada kemakrufan. Dengan demikian rakyat dapat memilih pemimpin yang paling baik dari yang terbaik, yakni pemimpin visioner yang mampu menerjemahkan visi negara bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Segenap jamaah majelis tasyakur yang dirahmati Allah, dalam berdakwah. Hendaknya kita memviralkan wejangan Wali Songo bahwa untuk menjadi Islam sejati harus berguru, mengkaji, dan melalui dialog. Komcer Siar Wali Songo itu amat bersahaja, menuruti empat dasar tuntunan Rasul. Alasan yang tepat, berkata bijak penuh hikmah, cara santun dan mulia, dan dengan siasat yang bijak. Di zaman Rasulullah memang membahas politik negara diperkenankan dalam masjid. Namun kini setelah umat Islam berada nyaris di semua partai dan golongan masyarakat, melakukan politisasi agama sebagai alat kampanye, kita kini dilarang karena jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Tasakur yang saya hormati, kita perlu momentum tepat untuk melakukan introspeksi diri di dalam suasana menjelang pemilu nanti. Ketika mereka selain membangun infrastruktur fisik dan ekonomi, kita bahkan di luar negeri telah bisa menaklukkan dengan planet di luar bumi, kita masih perlu pun konsensus kebangsaan di saat ini. Disinilah tugasnya para pemimpin untuk melakukan reinterpretasi visi pendiri bangsa sesuai tantangan zaman. Harapan kita, pemimpin yang akan datang bisa menunjukkan keteladanan. Jangan menyuruh orang lain sebelum dilakukannya sendiri, dan jangan pula melarang orang lain sebelum ia sendiri benar-benar tidak melakukan apa yang dilarang. Bangsa ini membutuhkan harapan, sebuah mimpi indah tentang Indonesia masa depan yang memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme,